Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Kita lanjutkan masih membahas tentang macam-macam riya di dalam agama. Nah, nau tsani, jenis yang kedua, riya min jihati zai, riya dari sisi mode pakaian. Ka itrokil halatil masyi, seperti berpakaian dengan kesombongan ketika dalam keadaan berjalan. Wabibqa'u athari sujud alal wajh, atau membiarkan asar sujud di wajahnya. Akhirnya karena sering ibadah sholat malam sampai hitam. Bahkan ada kejadian saking ingin diketahuinya dia sholat malam, dikusek-kusek jabahnya biar hitam, sengaja seperti itu. Ada seperti itu, dikit-dikit. Nah, biar hitam. Nah, riya. Waghalatul siyab, dan memakai baju yang keras, kasar. Walasus sawf, memakai pakaian dari wol, atau mungkin di sini maksudnya adalah pakaian zaman dulu yang menunjukkan tentang kejuhudan. Ya, kalau sekarang mungkin ya lusuh dan yang lainnya. Tasmiru tiyab kathiran. Naam. Wa taksirul akmam. Tasmiru tiyab kathiran maksudnya memakai baju dalam rangka menampakkan kesombongannya atau keangkuhannya. Wa taksirul akmam, memendekkan lengan bajunya. Wa tarku thawb mukhariqan ghairun nadhif, membiarkan pakaian tetap kotor, lusuh, iya, dan tidak bersih karena sibuk dia ibadah. Kelihatan ya lusuh tapi banyak ibadah. Ya, lusuh tapi dia banyak ibadah, enggak memperhatikan bajunya. Dalam rangka apa? Biar dipandang orang dia adalah ahlul ibadah. Wa min dzalika lubsul muraqah. Di antara bentuk riya dari segi mode pakaian ini seperti memakai pakaian-pakaian tambalan. Iya. Ditambal-tambal pakaiannya. Nah, padahal dia mampu untuk membeli dan yang lainnya karena ingin dipandang juhud atau yang lainnya. Wasiyabul zarqa. Ya, atau pakaian-pakaian biru yang tasyabuhan bisufiyah, menyerupai orang-orang sufi. Mal iflasi min sifatihim fil batin, bersamaan bangkrutnya sifat-sifat mereka di batin. Artinya, kalau ingin kelihatan nampak sebagai ahlul ibadah, menunjukkan pakaian-pakaian ya jelek, lusuh, atau juga pakaian-pakaian yang mereka anggap itu merupakan pakaian ibadah. Padahal jiwa mereka, batin mereka bangkrut, ya, dari sifat-sifat mereka. Wa minhu taqannu fawqal imamah. Enggak kurang paham taqannu fawqal imamah. Mungkin dipakaikan di atas imamahnya sesuatu. Agar apa? Litansarifa ilahil a'yun bitamyiz bitilkal 'adah. Agar pandangan-pandangan orang melihat dirinya karena melihat perbedaan, iya, bitilkal 'adah dari kebiasaan yang ada. Atau sekarang mungkin pakaian misalnya, kalau dia pak ya, yang ditokohkan pakaiannya pakai sorban khusus, imamah khusus, jubah khusus, begitu, seperti itu mungkin. Nah, wa haulai tabaqat minhum man yatlub manzilah inda ahlul shalah biidhari tajahud bilubsi thiyabil muharraqah alwasakhah atau wasikhah alghalidhah yura'i bidhalik walau kallafa hadha an yalbisa thawban wasatan nazifan mimma kana salab yalbasuna lakana indahu manzilatul dhabah. Naam, li khawfihi an yaqulu an-nas qad bada lahu min al-juhud wa qad raja an tilkal tariqah. Tingkatan orang seperti ini, ada di antara mereka yang mencari kedudukan pada orang-orang ahlus salah, orang-orang yang saleh, menampakkan kejuhutan, memakai baju yang bolong, yang kotor, tambalan, kasar. Untuk apa? Untuk dilihat oleh orang lain. Kalau seandainya diharuskan dia pakai baju yang tengah-tengah, artinya enggak terlalu mewah, juga tidak terlalu lusuh, kemudian juga bersih seperti yang dilakukan oleh salaf di dalam memakai baju, ya, maka di sisi mereka ibaratnya kedudukan seperti kedudukan az-dzabah. Allah alam maksudnya apa ini adzab? Adzabhu ya sembelihan maksudnya. Kenapa? Karena dia khawatir. Ya, orang-orang akan mengatakan ya, dia telah dulu mulai juhud, sekarang sudah balik lagi ya dari jalannya tersebut. Artinya dulu lusuh, sekarang ini main, takut dia. Makanya terus dia pakai yang lusuh biar dikatakan masya Allah juhud. Nah, padahal juhud itu bukan seperti itu. Padahal juhud itu bukan menunjukkan pakaian-pakaian yang gembel di dalam beribadah. Justru tengah-tengah. Ya, bersih. Nah, rapi seadanya, tidak terlalu mewah dan tidak terlalu menunjukkan kurang atau gembel, ya lusuh. Nah, ini tabaqat yang pertama dari jenis ini. Wa tabaqatul ukhra, tingkatan yang lain, yatlubunal qabul inda ahlus silah wa inda ahlu dunya. Ia mencari diterimanya di sisi orang-orang yang soleh, juga di sisi ahlu dunya. Minal maluk wal amara wa tijar, dari para raja, iya, pemimpin, penguasa, para pedagang kaya. Walau labasu thiyab fakhira lam tuqbalhum qura wa ahlus salah. Kalau dia pakai baju ya yang mewah, pastinya tidak akan diterima oleh para ulama dan orang-orang soleh. Walau labasul muharraqah diniyah liazdaratihi mil maluk wal aghniya. Kalau dia pakai baju yang gembel tadi, yang lusuh, yang bolong, penuh tambalan, yang dilihat sebagai ahlu agama, pasti akan dijauhi oleh raja-raja dan orang kaya. Wa hum yuridunal jama' bainal qabul ahluddin wa dunya. Maka dia ingin terkumpul, diterima oleh ahlu agama, juga diterima oleh ahlu dunia. Ayatlubun al-aswaf daqiqah. Maka dia pun mencari ya wal-wal yang daqiqah, yang tidak terlalu mahal atau tidak terlalu murah juga. Wal aqsiya raqiqah wal qut wa rafi'ah fayalbasunaha. Jenis-jenis baju. Naam, yang sedikit mewah tapi tidak terlalu mewah. Naam. Ringan. Iya, maka mereka menggunakannya. Wa aqallul qimah thawbu ahadihim qimatu thawbul ghani. Yang paling sedikitnya harga baju di salah seorang di antara mereka yaitu seharga baju orang yang dipakai oleh orang kaya. Walaunuhu wa hayatuhu launu thiyabus solaha. Warnanya, keadaannya, warna pakai baju orang-orang soleh. Fayaltamisunal qabul indal fariqain. Maka mereka mengaburkan, berusaha menerima atau diterima oleh dua kelompok tadi. Ahluddin dan juga ahlus sholah. Ada gak? Ada seperti itu. Nah. Iya. Ada satu sisi yang memang dia hanya dekat dengan orang-orang yang sholah. Ya pakaiannya seperti itu. Ada cerita kisah. Padahal dia mampu pakai sendal. Ini masalah sendal. Hanya bukan pakaian saja. Pakaian, pakai kopiah, yang lain. Pakai sendal. Sendalnya, Masya Allah sendalnya. Ketika dia datang kepada orang-orang agnia, pakai sendalnya, ya Allah. Kadang copot, dipasang lagi. Kadang copot, pasang lagi. Jubahnya, Masya Allah itu dicuci atau enggak tahu juga itu. Nah, dia kelihatan lusuh. Kan yang melihat kasihan. Akhirnya karena kasihan kepada dia, dia diustadkan. Akhirnya dibelikan itu. Sendal yang bagus, jubah. Dikira dipakai, ternyata pakai itu lagi. Ya, akhirnya di sana dikasih lagi. Tapi yang dipakai itu lagi. Ya Allah, itu dia. Nah, enggak tahu tujuannya apa. Yang jelas seperti itu. Ada yang dia tujuannya ingin dilihat sebagai orang yang susah, kesulitan, sehingga dibantu. Padahal dia mampu. Nah, akhirnya yang membeli ini kesal. Ah, ini orang katanya. Akhirnya enggak dikasih-kasih lagi. Anak enggak kasih lagi katanya. Sudah. Nah, akhirnya dia pergi. Ada model-model seperti itu. Ada juga yang dia memang ingin dekat orang yang soleh, dia seperti ini. Orang yang dekat ingin ahludin, dia seperti ini. Mengikuti keinginannya. Ya, dengan istilahnya, ya kita ngajak dakwah. Padahal yang diinginkan apa? Dunianya pada orang yang ahludunia tadi. Nah, Masya Allah. Mengorbankan, ya enggak malu. Kayak pengemis. Seperti itu. Nah, ada juga yang modelnya dia dekati ahlu dunia, gaulnya sama orang yang dia beruang, sedangkan orang-orang yang biasa enggak mau dia. Nah, ada seperti itu. Ya, ini juga termasuk ya perbuatan-perbuatan ya, niat-niat yang jelek, ya, ingin mengharapkan duniawi. Ya. Nah, dari sisi pakaian juga seperti itu. Bajunya begini, begitu. Karena tujuannya ingin dilihat oleh orang lain. Dia sebagai ahli ibadah. Atau seperti yang kelompok yang kedua ini. Dia ingin diterima oleh ahlu din. Juga ingin diterima oleh naam ahlu dunia. Dan juga bukan nanti. Bukan hanya pada perkara-perkara pakaian saja. Nanti juga ada seperti misalnya masuk dalam pembahasan ini adalah apa? Iya, dengan alasan dakwah ya kita biar masuk kepada kalangan atas ya kita sekolah biar punya gelar. Nah itu seperti itu. Ingin apa? Ingin masuk kepada orang-orang yang papan atas istilah zaman sekarang. Nah, Akhirnya semangat kalau dakwahnya di papan atas, enggak semangat kalau papan bawah. Kenapa? Kalau papan bawah kering. Gitu. Papan atas basah di atas. Akhirnya dia korban sekolah, dapat gelar dan yang lain-lainnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita lanjutkan. Wa haula law kullifu labsul khasan aw wasakh lakana indahum kadzab. Kalau seandainya dia diharuskan memakai baju yang tabaqat kedua yang dia ingin diterima di kalangan ahlu orang-orang soleh atau juga kalangan ahlu dunia, kalau dia diharuskan dia pakai itu baju yang kotor, pasti ialah karena indam kadzab, pasti di sisi mereka akan menganggap seperti ini sembelihan. Kenapa? Khaufan minas suqut fi ayunil maluk wal aghnia, karena khawatir akan jatuh ya pandangan para raja, orang-orang yang kaya. Walau qalifu labsur raqiq warafi al-kutan abyad wa nahwi dzalik la'azzama dzalika 'alaihim. Kalau seandainya diharuskan dia pakai baju yang tipis atau dari katun putih dan semisal itu, maka dia apa? La'azzama dzalika 'alaihim, maka merasa berat besar. Kenapa? Khawatir min an tanhita manzilatahum inda ahli shalah, maka akan dipandang rendah oleh orang-orang yang salah. Nah, wa kullu mura'in bi zai makhsusun thaqila 'alaihi al-intiqal ila ma dunahu aw fawqahu khaufan min al-mudhammah. Maka setiap orang yang riya dari sisi mode pakaian terkhusus, iya, dia akan merasa berat kalau pindah kepada yang di bawahnya atau pindah posisi pada yang di atasnya karena khawatir dapat celaan. Nah, kalau dia ingin dilihat oleh dipandang ahlus shalah, kalau dia pakai baju-baju yang mahal tentunya akan direndahkan. Wah, ini enggak juhud. Demikian pula kalau dia ingin diterima oleh ahlul muluk, kalau dia pakai baju yang gembel atau kotor, maka tentunya akan dipandang rendah oleh para raja-raja. Wa amma ahlu dunya. Adapun ahlu dunya dalam masalah mode pakaian ini, wa mura'atuhum bi thiyabin nafisiyah. Maka dia ingin dilihat dengan baju-baju yang mahal. Muraqib hasanah, kendaraan yang baik. Wa anwa'u tajammul fil mulabbis wal ma'qal wal maskan wa asatul bait. Ya, jenis-jenis yang indah-indah pada pakaiannya, makannya, tempat makannya, tempat tinggalnya, perabotan-perabotan rumahnya, bahkan kendaraan-kendaraannya dipamer. Nih, yang harganya 150 miliar. Nih yang harganya 1 triliun. Nih rumah harganya, oh enggak dapat itu. Iya. Di sini enggak ada yang bisa beli kecuali saya. Harganya sekian triliun. Seperti itu kalau riya dari ahlu dunia. Nah. Iya. Allahu musta'an. Perabotannya, sendalnya saja. Ya kalau kita kan sendal paling berapa? Berapa antum beli sendal? Sualau. Hah? 12 ribu. Ya, seharga bakmi. Mie ayam Cang Mamat. 12 ribu. Ya. Mereka, sendalnya saja itu 10 juta. Coba bayangin. Sendal jepitnya. Gitu loh. Itu sendalnya mahal. Merek anu-anu. Nah, sepatunya mahal. Oh, kacamatanya juga mahal. Dihitung. Nih, kok topinya berapa? Topinya ini 5 juta. Nah, terus ke bawah, kacamatanya. Oh, ini kacamatanya mahal ini. Berapa? 50 juta. Terus, bajunya, baju dalamnya, semua. Ya, lipstiknya semua kalau ini. Total-total berapa itu? Nah, seperti itu. Allah musta'an. Riya dari sisi pakaian, kalau ahlu dunia dari mode. Naam. Wa hum fi buyutihim yalbisuna thiyabul khasanah wa yasaddu 'alaihim law barazul linnas 'ala tilkal hay'ah ma lam yubalighu fil zina. Dan mereka di dalam rumah-rumah mereka, justru mereka mengenakan pakaian yang apa? Yang khasanah. Ya, yang keras. Atau yang murah. Dan akan menjadi dahsyat menurut mereka kalau nampak kepada manusia. Kalau dia dalam keadaan seperti itu. Ya. Yang belum sampai kepada mereka perhiasannya. Maka dia menampakkan ahli dunia itu ketika keluar pakai baju-baju yang mahal. Naam. Hanya sekedar riya saja. Apakah bahagia? Tidak ada kebahagiaan sedikit pun. Ya. Sendal 10 juta masa kena kotoran. Aduh, ini kotoran apa nih? Itu kucing, kotoran kucing. Sama-sama kena kotoran kucing, harga 10 juta. Coba ya. Diinjek-injek lagi. Nah, seperti itu. Iya. Kesonggel sih, aduh ini mahal nih. Ya Allah, Ustaz. Nah, enggak akan bahagia orang seperti itu. Nah, ini riya jenis yang kedua. Wa na'ul tsalits, jenis yang ketiga. Ya, satu lagi. Riya'u bil qawul, riya dengan ucapan. Wa riya'u ahludin bil wa'id wa tadzkir wa hifdzil akhbar wal athar li ajli muhawarah. Wa izharul wazaratil ilm wa dilala ala shiddatil 'inaya bi ahwalis salaf. Naam. Adapun riya dengan ucapan, yaitu riyanya ahluddin, orang-orang yang menisbatkan kepada agama, akan terjatuh kepada riya apa? Ketika dia memberi nasihat. Ya, ketika berzikir, ketika menjaga berita atau asar. Ya, untuk apa? Berdialog atau menampakkan bagaimana kesungguhannya dalam ilmu, ditunjukkan dalil-dalil karena ya sangat memperhatikan keadaan salaf. Ya, dibawakan di dalam kitab ini, ala hadatsana fulan wa fulan. Padahal yang dihafal itu ketika ingin muhadarah begitu. Ya, seakan-akan dia seperti ahlul hadis. Naam. Riya dengan ucapannya. Riya dengan nasihat-nasihatnya. Nah, sehingga murid-muridnya, ini Masya Allah, dibawakan khilaf. Ngerti enggak? Enggak. Pelajarannya gimana? Bagus, Masya Allah. Nah, hebat. Khilaf semua dibawakan. Pendapat pulang-pulang-pulang-pulang. Pendapat pulang-pulang-pulang. Terus antum ngerti enggak? Enggak. Kok antum bilang bagus? Seru aja. La ilaha illallah. Ada seperti itu. Hanya terperang apa masa kagum seperti itu. Nah. Wa tahriqu syafatain bidzikri fi muhadhatin nas. Demikian pula di dalam menggerak-gerakkan bibir ketika berzikir di dalam muhadharah dihadirkan kepada manusia. Nah. Wa izharul ghadab lil munqarat bainan nas. Dan ketika dia menampakkan marah ketika melihat kemungkaran di antara manusia. Wal khafdil shaut wa tarqiqihi bi qiraatil Qur'an. Dan ketika direndahkannya suara dan dihaluskannya di dalam membaca Al-Qur'an. Liyadulla bidzalika al khauf wal hazan wa nahwi dzalik, agar hal itu Nah, menunjukkan ketika dia takut, ketika dia sedih dan semisal itu, ketika apa? Ketika dia baca Al-Quran atau dia ketika membaca dalam sholat. Tapi ingat ya, ini adalah perkara batin. Bentuk-bentuk riya itu ya seperti itu, tetapi kita enggak bisa memastikan si pulang riya atau tidak. Ini enggak tahu. Iya, pembahasan ini adalah untuk diri kita masing-masing. Jangan sampai ketika kita melakukan itu, ya, qiraah dibaguskan oleh kita dalam bacaan salat, kita jatuh kepada riya ingin dipuji orang. Ah, nah bagusin, ah. Ada yang dilihat. Nah, itu maksudnya. Adapun orang lain menilai itu, ya, bentuk-bentuk ini riya enggak bisa. Karena itu perkara batin. Tidak bisa kita nilai, oh, ini kan belajar kemarin belajar apa? Muktasal min qasidil min hajil qasidin. Ini kalau begini riya. Enggak, bukan. Artinya ditimbang pada diri kita. Ketika kita memberikan nasihat, menyampaikan ilmu, jangan sampai terjadi di hati kita itu apa? Riya. Iya, riyanya ahlul agama ini tempat-tempatnya. Agar kita apa? Agar kita tidak terjatuh. Ketika misalnya disuruh imam. Ya, tadinya biasa bacaannya dan dia memang belum fasih, difasih-fasihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu misalnya. Ya enggak usah begitu. Ya, enggak usah begitu. Qalat begitu. Enggak usah. Bisa terjatuh. Kenapa? Karena dibagus-bagusin, sengaja dipaksakan untuk kelihatan. Kalau dia memang biasa seperti itu dan dia berhati-hati untuk tidak apa? Tidak jatuh kepada riya ketika qiraatul Quran, ketika kita menyampaikan khutbah, kemudian kita tiba-tiba menangis, yaitu tergantung niatnya masing-masing. Jangan, wah riya nih. Ini ustaz riya nih. Khutbah menangis yang enggak. Antum tahu dari mana menangis itu riya. Maksudnya diri kita ketika kita melakukan itu, ketika menangis hati-hati. Iya, belok niatan kita riya. Paham ya? Begini. Wa amal ahlu dunya. Adapun ahlu dunya. Wa muraatihim bihibdil isyar wal anfal wa tafasih fil kalam wa nahwi dzalik. Maka riaknya mereka itu ketika mereka menghafal syair-syair atau amsal, ini juga sama, sajak-sajak, dan memfasih-fasihkan di dalam ucapan dan semisal itu. Dia pintar bahasa Arab, ya pakai bahasa Arab. Di apa, orang yang enggak bisa bahasa Arab dia ajak bahasa Arab, bagaimana coba? Kaifanuk ya? Alantun bengong aja. Karena dia ingin menampakkan dirinya, saya ini bisa bahasa Arab gitu. Atau ketika dia bisa bahasa Inggris, dia pakai bahasa Inggris. Dia enggak bisa, yang diajak bicara enggak ngerti bahasa Inggris. Atau dia ada ustaz yang datang diajak, "Wah, pakai bahasa Arab." Ini ya, terlalu berlebihan. Ada enggak sebut? Ada. Kayak. Nah, ketika sama ihwa biasa dia berbicara bahasa Arab, pengin dilihat dia pintar bahasa Arab. Atau memfasih-fasihkan di dalam ucapan dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Tafadhalu barakakum.